sepi menemukan kita. Kaku getar cintaku, hadirmu dengan kedukaan. Kena cinta tertunduk sayu membisu, di kata zahir kata cintaku. Bila kasih dah kutemui, masa kian berlari bagai mencemburui. Waktu bersamamu yang ku citakan, ku kecapi bunga cinta. Bergelora hati melengkap bila bersua. Kau bisikkan syair rindu, bisakah ku berlari sedang kau berdiri menanti. Seribu menggoda hatimu tetap milikku. Sinar matahari setiap bintangmu. Belai kasih yang merindu.